dalam jatuh si air mata. Manganan nasib di badan ambo, awak namuah urang tak niyo. Malang panah nasib denaiko, awak namuah urang tak niyo. Malang panah nasib denaiko. Nampak bana kurang nan di badan, tak tutup jaso deban saya kiri. Urang lengahkan bilo bakato, indah adonan paduli. Urang lengahkan bilo bakato, indah adonan paduli. Biasa memang